Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala قلوب أحبائه معرفة به وصلاة الله وسلامه على إمام أهل المعرفة حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا معرفتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita di antara hamba-hamba yang lalai. Kita dikumpulkan dan dipilih oleh Allah untuk berkumpul mengingat Allah, kemudian dilanjutkan belajar untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia Allah yang amat. Semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita bersama orang-orang mulia, selamanya Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang mulia hingga kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlis hikam. Seperti biasa kita akan baca satu daripada hikmah, hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi seperti biasa kita akan menghadirkan satu riwayat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-165. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi yang amat dekat dengan Nabi. Beliau adalah min ashabi as-suffati, termasuk orang fakir yang sangat-sangat fakir, mendekat kepada Nabi, ditempatkan tempat di samping masjidnya Nabi. Dari itulah beliau bisa belajar banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk minal muktsirina fi riwayatil ahadithi, termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, musuh-musuh Allah ingin menghancurkan Islam pun kadang dengan cara seperti ini, menfitnah Imam Abu Hurairah. Maka kalau di lapangan kita mendengar cerita tentang Abu Hurairah yang dihina dan diolok, pasti itu dari musuh-musuh Islam, biarpun dia pakai label Islam. Dan ini muncul, Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak, makanya Imam Hurairah mau dipangkas. Kalau sudah orang benci Imam Abu Hurairah, nanti hadisnya semuanya tidak akan dipakai, maka hancurlah Islam. Ada ini sekelompok. Hati-hati, kalau ada orang mencaci Abu Hurairah, langsung buku itu dirobek saja, karena pasti ini akan menjerumuskan. Biarpun katanya ditulis oleh seorang alim, dan itu maksudnya alim palsu. Imam Abu Hurairah paling banyaknya perawi hadis, termasuk Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya, ila firasihi, ke atas ranjangnya, fa'abat, terlalu sang wanita tersebut kok enggan, ogah-ogahan, fabata ghadbana, kemudian sang suami itu bermalam dalam keadaan menyimpan amarah. Sebab amarah tidak selalu ada di wajah. Karena terlalu seremnya sang istri, kadang amarah itu disimpan di dalam hati. Amarah. Fabata ghadbana, sehingga menyimpan amarah di dalam hatinya. La'anathal malaikatu, maka malaikat akan mengutuknya. Hatta tusbiha, sampai subuh tiba. Ada sekelompok orang yang ingin mengangkat kaum wanita, istilah kesetaraan gender dan sebagainya. Melecehkan hadis Nabi ini, apaan urusan begitu aja bawa-bawa malaikat. Saya pernah dengar nih, sebuah informasi, innalillah. Kasihan wanita-wanita semacam itu. Dia tidak ngerti bahasanya, justru inilah hadis yang paling indah yang selama ini saya temukan. Urusan suami istri. Kalau orang faham makna ini, cuman karena dia sudah dungu, otaknya sudah keracunan, hadis ini katanya dikit-dikit malaikat-malaikat. Coba wanita diajak kemana ini? Bukan diajak untuk nyangkul di tengah pasar, bukan diajak ke tengah sawah. Bukan diajak di bawah terik matahari di atas di lapangan. Akan tapi seorang wanita diajak suaminya ke atas ranjang. Adakah lebih indah dari ini dalam hidupan suami istri? Cuman memang begitulah manusia, kalau sudah tertutup otak dan hatinya dengan syariat, merendahkan hadis semacam ini seolah-olah hadis merendahkan kaum wanita. Ini bukan jika seorang wanita diajak nyangkul kalau tidak mau, bukan. Akan tapi diajak di atas ranjangnya. Kadang saya heran baca, kami heran baca ini buku-buku yang katanya orang sampai mengkritiki, berani seenaknya mengkritiki kitab-kitab orang terdahulu. Ini kok memihak kaum laki-laki dan sebagainya ini. Kaum laki-laki ada bab lain lagi, cari nafkah, ayo, beratan mana? Suami suruh bawah terik matahari, cari duit sana tuh suami. Istri disuruh mana? Di atas ranjang. Makanya hati-hati dengan seruan yang ingin mengangkat kesetaraan gender dan sebagainya, itu menjerumuskan. Hadis-hadis semacam ini, seolah-olah ini mau diapain perempuan? Mau ditempelengin begitu? Bukan. Diajak bermesraan. Saat yang paling indah. Sampai diancam, karena apa? Jangan sampai keindahan itu terlewatkan. Kemudian di besokan malam hari, karena umumnya suami adalah akan tidur di malam hari, biarpun di siang hari juga sama kasusnya. Ghadbana, seorang suami marah. Yang tidak pernah menjadi laki-laki tidak pernah sadar makna ini. Tapi kaum laki-laki faham. Ada sebagian wanita ini punya sifat, mohon maaf, ini nasihat istimewa buat Anda pada para wanita ini. Biasanya wanita itu subhanallah ya, dia bisa ngerjakan cekatan urusan dapur, urusan masak, tapi biasanya di saat urusan yang satu ini sering ogah-ogahan. Nyuci piringnya jadi lama-lama. Ada aja, ya, enggak tahu ini. Betul enggak Ibu? Jangan pakai ngomong, jangan istri. Betul enggak Bu? Ragu-ragu ngomongnya. Masya Allah, apa pengen hadisnya berubah? Jika diajak nyangkul suaminya begitu, sudah diberi yang paling indah ini. Apa yang menjadikan sebab tidak mau? Kecuali karena apa? Kurang kesadaran akan indahnya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengecualian di saat seorang istri dalam keadaan sakit, suami haram untuk memaksanya. Ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal dia, kalau keadaan sakit, udzur syar'i, dalam keadaan haid, tidak bisa digauli untuk masukkan ke tempat itu, akan tapi bermesraan tetap diperkenankan sebebas-bebasnya, asalkan jangan sampai masuk ke tempat itu, haram hukumnya, jalur depan, jalur belakang, haram semuanya. Akan tapi, ciptakan keindahan bagi kaum wanita. Ini tidak dalam keadaan haid, di luar haid, sama, pokoknya kalau sudah suami ngajak bermesraan, bukan ngajak berantem loh ya, bukan. Bermesraan ini untuk indah, hendaknya segera dituruti. Karena apa? Suamimu urusannya di luar sana. Karena mungkin suamimu saking terikat hatinya denganmu, mungkin di sana melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena dia adalah ahli iman, wajar dia manusia normal, laki-laki normal, lihat aurat tersingkap. Karena zaman sekarang zaman Masya Allah, orang pada bingung baju tidur dipakai di pinggir jalan misalnya. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada siapa orang seperti itu, karena kita menginginkan semuanya masuk surga. Akhirnya di saat dia sebagai wanita, laki-laki normal, mungkin ada bangkit syahwat. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan cinta. Melihat tersingkap aurat biasa saja terlintas. Tapi karena dia seorang yang beriman, pulang ke rumah mengajak istrinya untuk bermesraan, untuk mempererat selama ini yang dirasakan di pinggir jalan. Karena aku ngerti itu haram, yang halal adalah milikku yang ada di rumah. Maka pulang ke rumah. Tak tanya istrinya ogah-ogahan. Enggak pernah sholat pun jadi sholat. Ngaji sudah hampir selesai, gara-gara diajak suaminya isyarat langsung ditambah satu lembir lagi. Model-model perempuan deh. Coba. Sehingga seorang suami seperti itu. Akan tapi para suami pun nanti ada pendidikan lain, hendaknya kamu juga sadar wahai para suami tentang wanita. Wanita ada seperti dirimu, kalau kamu capek istri juga capek. Artinya harus tahu diri di saat meminta kapan waktunya. Nah ini dan itu pun seorang wanita yang haram menolak itu adalah saat seorang suami memang betul-betul memenuhi kewajibannya. Dan kami seru kepada semua wanita yang rindu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak harus di saat Anda melakukan hal yang satu ini, di saat Anda ada kemauan. Karena apa? Mohon maaf, wanita itu banyak sebab menjadikan dia itu tiba-tiba dingin menjelang haid. Ada sedikit kepikiran, itu sudah kayak tidak ada semangat untuk itu. Akan tapi Anda tidak boleh menuruti, itu adalah hawa nafsu. Berperan yang manis, yang semangat dengan suami. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi seorang suami. Terus bergairah di dalam melayani seorang suami. Sementara di balik ini semua ada pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan wanita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wanita yang menjual dirinya melayani seorang laki-laki tidak pernah dikenalnya. Bahkan mungkin kadang ada jijik karena mungkin ada penyakit atau apa dan sebagainya. Tapi dia masih berperan mesra dengan harapan nanti agar datang lagi karena urusan materi. Bagaimana seorang wanita yang katanya muslimah, ahli ibadah, yang rindu pahala Allah, urusan pelayanan kepada suami, masih berpikir. Suruh berpikir. Nah ini itu. Kemudian bagi para suami juga harus ada nasihat khusus. Jangan sampai kita memaksa juga sebagai seorang istri, harus tahu diri kapan mengajak dan seterusnya. Kemudian di sini ada kesinambungan. Ini ada pendidikan khusus dalam hal ini. Tidak boleh egois orang suami. Kadang seorang istri ogah-ogahan juga karena lemahnya seorang suami di dalam berseni, dalam bercinta. Ini sendiri pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang suami yang mendatangi istrinya seperti kaitianil bahaimi. Seperti binatang. Artinya apa? Kalau mau ya sudah selesai, tidak pernah berpikir kalau istrinya juga ingin untuk menemukan kepuasan dan seterusnya. Nabi marah dengan yang demikian ini. Bahkan Nabi mengatakan harus kau pikir utusan, memberi muqaddimah mudha'abah, bermesraan, seperti halnya engkau ingin melihat dia lebih cantik, maka dia pun ingin melihat engkau berdandan seperti hal. Dan keindahan itu bisa, keindahan harus keindahan tidak hanya to the point di situ. Akan tapi matanya pun juga ingin melihat pandangan indah. Telinganya pun juga ingin dengar bisikan darimu yang mesra. Kemudian hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Ini adalah keindahan yang harus dihadirkan. Saya kadang seorang suami itu sudah juga tidak pernah mikirkan yang demikian. To the point saja, pakai hadis ini tok mana-mana. Hadis ini. Dia tidak pernah pikir pakai wangian deh. Sikat gigi, sisiran kayak pakai. Siap untuk semua suami. Ada ini ada keseimbangan dalam hal ini. Ini adalah kita bicara tentang yang halal, enggak usah malu di majelis besar sekalipun. Karena apa? Ada sebagian orang tidak pernah ngerti tentang ini. Seorang suami egois, menggauli istrinya setelah dia selesai tidak pernah pikir. Selesai sampai seorang istri sepanjang punya anak 5 pun hanya dikasih mandi besar, tidak pernah menemukan kemesraan dan indahnya berhubungan suami istri. Karena apa? Tidak mengerti berseni. Mungkin mintanya tidak tepat waktu. Sudah datangnya malam-malam. Istri baru istirahat dibanguni begitu misalnya. Tidak mengerti waktu. Tunda sampai esok pagi, bahkan mungkin itu saat yang paling indah. di saat seorang istri sudah istirahat, suami istirahat, mungkin saat itu lagi segar dia semuanya, mungkin. Akan tapi jangan sampai kita ini menggunakan hadis ini untuk kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan istri. Ini juga sebuah kesalahan besar. Dan Nabi pandai seni bercinta, Nabi itu indah dalam bercinta, mengerti. Sisi lain adalah seorang suami harus tanggap. Seorang istri mungkin tidak seperti suami. Kalau suami mungkin karena begitu beratnya tantangan di luar, godaan, sehingga sering minta mengatakan ayo istriku. Tapi seorang istri mungkin ada rasa malu dalam hal yang semacam ini. Sementara dia punya keinginan dan sebagainya. Dan sebetulnya untuk suami istri tidak perlu malu. Tapi seorang suami harus tanggap tentang isyarat-isyarat. Biasanya tidur kok ketap, kedip itu paham, matanya kok melek, kemudian lihat sana, dia harus ngerti seorang suami. Juga tidak diperkenankan seorang suami egois. Kalau sudah tidak anu, ya sudah tidak. Apa pendidikan Nabi itu? Keseimbangan di sini, saling memperhatikan. Cuma ini hadis kan kebetulan perempuan yang diminta. Di situ ada riwayat lagi tentang seorang laki-laki. Wa asyiruna bil ma'ruf, itu hendaknya kita bergaul dengan wanita yang dengan cara yang bagus dalam segalanya. Mulai sapaan dan seterusnya. Baik, ini adalah satu riwayat dari Nabi SAW yang sangat indah kalau orang faham. Akan tapi lihat, bagi orang-orang yang hatinya sudah kotor menganggap ini hadis adalah hadis merendahkan, sampai suatu kita kami membaca, oh gitu aja kok urusan sama malaikat, dikit-dikit malaikat, dikit-dikit malaikat, innalillah, apaan itu? Oh ini wanita bukan untuk jungkir balik, bukan untuk push up 1000 kali, bukan. Akan tapi ini untuk diajak keranjangnya. Nah ini harus faham makna keindahannya. Kemudian sampai, mohon maaf, ini adalah satu pendidikan yang mungkin juga jarang dihadirkan, wahai para istri, dalam keadaan haid haram memasukkan ke wilayah tersebut dan dosa besar. Akan tapi ketahuilah, sebagai wanita yang cerdas, aktif, inovatif, harus mengerti, di saat seorang suami tiba-tiba bergolak syahwatnya karena kecantikan Anda, atau Anda terlalu mempesonakan bagi dia sehingga tiba-tiba syahwat bangkit, setelah itu jangan dibiarkan terlantar. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia. Seorang suami jika dia harus mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka itu adalah juga sesuatu yang diharamkan. Akan tapi kalau dengan kelihaian seorang istri, dengan cara bermacam-macam, intinya sudah semuanya lebih tahu, tidak dimasukkan ke wilayah tersebut adalah boleh. Sampai seorang suami puas, selesai. Suami puas, selesai. Selesai, tenang dan sebagainya. Jadi jangan Anda mengukur diri Anda sendiri, wahai wanita. Ini pendidikan jarang dihadirkan, padahal ini sangat penting. Ada seorang wanita itu kalau sudah masa haid libur, mulai libur mas, libur sholat, libur melayani suami, tahajud yang enggak ada, sarapan pagi, bang disiapin mulai kemarin, mie-nya di sini, suruh masak mie dok. Libur semuanya. Bangun malam tetap bangun, wahai istri yang soleha. Biarpun cuman bedanya tidak usah sholat, tinggal berzikir memohon kepada Allah. Melayani suami yang maksimal, cuman ingat wilayah itu tidak boleh terjamah sampai masuk ke dalamnya, itu adalah haram. Akan tapi bisa dengan kelahian Anda, sampai seorang suami adalah menemukan kepuasan. Begitu sebaliknya, seorang suami tidak boleh egois. Ada sebagian suami yang, mohon maaf, ada lemah di dalam dirinya. Akan tapi tidak boleh menyerah untuk menyenangkan sang istri. Lemah, apakah namanya ejakulasi dini atau segala macam, atau mungkin lemah dalam urusan syahwatnya dan sebagainya. Akan tapi tampaklah Anda sebagai wanita, seorang laki yang semangat. Anda bisa dengan bermacam cara untuk menyenangkan pasangan Anda dengan cara yang halal, dengan apapun yang Anda miliki sampai pasangan Anda adalah puas. Ini adalah pendidikan yang juga perlu dihadirkan. Ini majelis tasawuf, membersihkan hati. Dan ini termasuk bagian, karena apa? Jika sering kita menelantarkan pasangan ini, naudzubillah ya, sering setan berbisik sehingga menjadi problem. Tapi yang harus kita perhatikan lagi adalah jangan banyak menuntut kepada pasangan. Akan tapi berusahalah kita untuk bisa berkhidmah kepada pasangan kita. Kalau ada kekurangan adalah wajar. Dia adalah manusia, bukan malaikat. Dan seterusnya. Kemudian hidup bukan hanya untuk urusan itu. Akan tapi hal itu adalah termasuk penting, sampai Nabi mengajarkan yang semacam ini. Hidup kita bukan urusan itu. Keindahan bermesraan itu bukan urusan di atas ranjang saja. Akan tapi ternyata tegur sapa, kalimat yang baik. Ini adalah juga keindahan yang bisa dirasakan oleh seorang wanita melebihi daripada apapun. Cukup sapaan misalnya, kalimat yang indah. Baik, ini saja. Khotban, suaminya marah, nyimpen. Dan mohon maaf, ini mewakili para laki-laki. Rata-rata marah laki-laki, cuman kadang tidak mudah diungkapkan. Coba tanya semuanya, marah atau tidak? Marah, cuman diem. Nah, karena banyak hal yang ada di dalam hatinya. Apakah bagi dia kadang-kadang minder, apakah aku sudah tidak menarik bagi istriku? Ada apa kok ini? Macam-macam marah. Marahnya bukan marah lalu umbang. Nah, dalam keadaan istri tidak ada udzur. Baik. Ini adalah perlu dipelajari bagi siapapun untuk mengerti kewajiban-kewajiban kepada pasangan. Baik. La'anat hal malaikatu, malaikat mengutuk. Hatta tusbih, sampai menjelang pagi. Tiba. Semalam dikutuk malaikat. Masya Allah. Murka. Dan Allah pun murka dengan orang-orang yang, dengan wanita-wanita yang semacam ini. Baik. Ayo kita menjalani hidup rumah tangga dengan saling memperhatikan pasangan kita. Memberikan kesenangan kepada pasangan kita. Seperti kalimat ringan dari Siti Khadijah ya, subhanallah ya, kalimatnya pendek. Suatu ketika Siti Khadijah itu setelah menikah dengan Rasulullah, wah heboh, orang ganteng, orang soleh, orang baik nikah dengan Siti Khadijah. Akhirnya suatu ketika orang ketemu Khadijah, mengucapin selamat, oh Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Apa jawaban ringan dari Sayyidah Khadijah? Siti Khadijah menjawab, tolong jawab ini, dengar para wanita ini. Jangan ditutup kupingnya, dengar. Siti Khadijah menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Allah, kalimat sederhana. Nah, ini rumus sederhana. Berdandan untuk suami, bukan dandan kalau lagi keluar, giliran pulang suami dikasih masker di mukanya, model apa itu? Kalau lagi, kalau keluar masya Allah cantik, di rumah tempelan macam-macam, bingung suaminya. Allah, innalillah, insya Allah wanita salehah semuanya, bahagia rumah tangganya, dunia akhirat terjaga semuanya, jauh dari yang haram, matanya tidak akan kemana-mana, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Hikmah yang ke-252. Ashhadaka min qabli ayyastashhidaka. Ashhadaka min qabli ayyastashhidaka. Ashhadaka, Allah menampakkan dirinya kepadamu. Allah menampakkan, ingat, bukan menampakkan, terlihat. Qabla istashhidaka, sebelum minta kepadamu untuk bersaksi akan keberadaan Allah. Fanataqat biuluhiyyatihi adh-dhawahiru, sehingga dengan begitu an-nafqat akan mengungkapkan akan ketuhanan Allah segala yang tampak di semesta raya ini. Wa tahaqqaqat bi ahadiyyatihi, kemudian setelah itu meningkat akan mengakui tentang keesaan Allah, kemahatunggalan Allah, al-qulubu was-sarair, batin-batin hamba-hamba itu. Ashhadaka, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan semua hambanya yang berakal ini bisa menyaksikan Allah, maksudnya bukan melihat, menyaksikan dengan akalnya bahasanya Allah itu ada, sekaligus dibarengi dengan fitrah di dalam hatinya yang mencari Tuhan. Ini adalah sedikit kembali kepada pelajaran akidah sebelum masuk dunia tasawuf. Fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Kalau kita cari dari ujung dunia ke ujung dunia, kalau ada sekelompok manusia pasti ada yang dituhankan. Artinya fitrahnya mencari Tuhan. Kemudian dengan akal yang sehat, semuanya termasuk akalnya orang paling cerdas selama ini, kita tidak bicara Nabi Muhammad, Nabi dengan wahyu jelas. Para filosof yang mewakili orang-orang cerdas, filosof semuanya sampai kepada puncak pemikiran mereka bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya. Uluhiyah. Dan dialog sederhana yang selalu kami hadirkan termasuk kemarin, pertemuan yang lalu, lihat. Orang kalau melihat sesuatu dengan kecerdasannya, secara langsung atau tidak langsung akan melihat di balik itu ada sesuatu lagi. Kalau kita melihat satu buku, tentu ada yang mencetak dan membuatnya secara otomatis. Hanya bedanya mungkin tidak diungkapkan. Kalau kita, oh ini buku. Kalau ditanya, adakah buku yang membuat? Pasti ada. Mustahil mengatakan tidak. Akal sehat. Itu secara otomatis. Biarpun kita tidak pernah tahu kapan, siapa yang membuat, di mana tempatnya. Keyakinan pasti ada. Meja pasti ada yang membuat. Kalau ada yang meyakini meja ini adalah terjadi dengan diri sendiri, kayaknya sudah masuk rumah sakit gila. Otomatis semuanya lihat. Siapa yang mengatakan tidak ada yang buat? Lebih gede lagi kita, masjid. Ada yang buat atau tidak? Ada. Ada yang mengatakan, oh masjid itu ada terbuat dengan sendirinya. Tiupan angin telah membuka lubang itu. Kemudian hujan rintik-rintik menjadikan bentuk genteng dan sebagainya. Ini tinggal lantur, rintik-lantur itu. Ada yang membuat atau tidak? Ada yang membuat. Dan begitu sudah terus kita perlebar-perlebar, jawabannya pasti ada yang membuat. Kemarin sudah kita sampaikan. Lah biasanya kalau masjid bisa diaku oleh seorang insinyur kelihatan. Tapi kita lanjutkan, insinyur yang membuat enggak? Terus begitu. Baik. Terus kita perlebar lagi bumi semesta. Sampai rembulan bintang. Alhamdulillah mudahnya kita mengenal Allah. Karena selama ini tidak pernah ada yang mengaku menciptakan rembulan dan bintang. Padahal ada. Ini kemudahan, tidak ada. Fir'aun pun tidak pernah mengatakan matahari aku menciptakannya, tidak ada Fir'aun. Lalu disinilah Allah menampakkan dirinya. Semua orang yang berakal akan mengatakan ada yang menciptakannya. Tapi belum. Ini baru yastashhiduka. Baru setelah itu Allah memintamu untuk bersaksi dengan hatimu. Maka yang tidak bisa melihat dengan akalnya, tidak wajib bersaksi. Orang gila, orang gila tidak wajib bersaksi karena tidak mengerti. Anak kecil pun demikian. Allah asyhadaka ini, Allah menampakkan ini adalah dengan dua cara. Menampakkan di semesta ini bagi orang yang berpikir. Yang kedua, diutuslah seorang nabi yang memberitahu. Saya ingin dalam akidah kita, kalau ada orang biarpun dia berpikir dengan akalnya sampai kepada keyakinan adanya Tuhan, cuman karena tidak ada bimbingan syariat, tidak ada petunjuk dari wahyu, tidak kenal nabi, maka menuhankan rajanya, menuhankan pohon, menuhankan matahari, menuhankan rembulan, menuhankan api. Selagi tidak ada bimbingan syariat dan memang karena dia tidak punya urusan, tidak pernah kenal dengan syariat Nabi Muhammad, maka orang itu selamat. Penyembah berhala di hutan belantara yang tidak pernah dengar syariat Islam, mereka ahli surga. Karena Allah tidak meminta mereka untuk ikrar dengan hatinya, dengan ikrar yang benar, karena apa? Mereka tidak pernah dengar informasi tentang Islam. Sehingga orang yang hidup di hutan belantara menyembah pohon, selagi ia tidak pernah mendengar syariat Islam, maka ia tidak akan dituntut apa-apa oleh Allah. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai utusan itu nyampe kepada mereka. Utusan itu adalah utusan-utusan-utusan, maksudnya ilmunya para ulama. Seperti halnya orang yang hidup di hutan belantara adalah siapa? Anak kecil yang belum berpikir akalnya. Biarpun itu anaknya orang kafir, kalau mati dalam keadaan belum balek, dia adalah ahli surga. Termasuk di antaranya adalah orang gila yang tidak bisa paham dengan akalnya. Begitu juga yang keempat adalah orang yang diciptakan dalam keadaan tuli dan buta sekaligus. Orang tuli dan buta bisa paham dari mana? Kalau orang tuli saja bisa melihat isyarat. Atau orang buta saja bisa dengar omongan. Makanya inilah yang sering disebut dengan syurutut taklif. Kapan seorang itu menjadi orang mukallaf? Orang yang punya beban kewajiban itu siapa? Ada empat syarat. Yang pertama adalah harus berakal. Orang gila tidak pernah dituntut oleh Allah. Ada orang gila mulai lahir sampai umur 60 tahun gila adalah ahli surga. Jadi orang gila enak. Tidak dituntut oleh Allah. Enak, orang gila enak. Di luar, di dunia saja dianggap gila. Aman dia. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah baligh. Maka anak kecil tidak punya beban kewajiban. Cuman orang tua wajib mengajarinya. Anak baligh. Baligh adalah usia tertentu, 9 tahun keluar darah haid bagi seorang wanita, atau keluar mani di usia 9 tahun. Jika 9 tahun belum keluar mani dan belum keluar darah haid, ditunggu sampai 15 tahun pasti sudah. Enggak ada tawar, pasti dia adalah sudah baligh. Bagi seorang laki-laki adalah usia 9 tahun keluar mani. Tahunnya tahun hijriah, tidak berlaku tahun masehi dalam hukum syariat. 9 tahun hijriah keluar mani. Kalau ternyata belum keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Baru dia adalah seorang baligh. Kalau belum baligh, tidak akan ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ingat, bagi orang tua wajib menjauhkan dia dari keharaman. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun memang belum wajib sholat, tapi orang tua wajib mengajarinya sholat. Kalau kita tidak ngajari sholat, hukumnya haram. Ini juga titik yang sering salah paham sa ustaz sekalipun. Mentang-mentang anaknya belum baligh, masih umur 9 tahun, masih pakai baju tidak karu-karuan, sholat seenaknya. Oh tidak. Wajib bagi kita mengajari anak kita yang sudah umur 7 tahun untuk menjalankan syariat semampunya. Muru auladakum bisolati inda sab'in. Memang bagi dia belum wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajarinya untuk melakukan sholat, puasa, biarpun puasa beduk berlaku bagi anak yang kecil untuk berlatih menutup aurat, biarpun setelah ditutup buka, tutup buka. Namanya anak kecil, bukan ibunya kan, anak kecil, tutup buka, tutup, anak kecil. Sampai kapan? Sampai menjelang baligh sudah terbiasa dengan ini semuanya. Cuman ada sebagian mungkin lupa, biarpun dia adalah martabat ilmunya luar biasa, biarkan anak umur 10 tahun alasannya karena belum haid. Padahal sudah sampai 10 tahun, wadribu alaihi inda ashrin. Kalau belum bisa belum melakukan sholat, 10 tahun pukul. Cuman pukulnya pukul pendidikan. Artinya apa? Semakin ketat untuk mengajari dia untuk menutup aurat mereka, mengajari mereka untuk melakukan sholat di saat usia 10 tahun. Biarpun belum keluar mani tadi, belum baligh, tapi sudah wajib mulai umur 7 tahun. Maka orang tua yang tidak mengajari anaknya syariat di usia 7 tahun haram, biarpun sang anak belum wajib. Kesalahpahaman, katanya oh belum wajib kok. Belum wajib bagi dia, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya. Jadi yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah sampai kepadanya dakwah Islam. Jadi kalau ada orang hidup di satu tempat yang tidak pernah dengar tentang Islam, terbebas dia. Mana? Hidup di tengah hutan sana itu. Yang keempat adalah selamat pendengarannya atau penglihatannya. Baru kalau tersimpulkan empat ini pada diri Anda, wajib menjalankan syariat. Contohnya, Anda berakal. Berakal atau tidak? Berakal, yakin? Sudah baligh ya? Dengar Islam? Baik. Kemudian kupingnya dengar? Atau matanya lihat? Sudah lengkap. Berarti di sini wajib mengambil Islam. Kalau tidak mengambil Islam, kafir. Yang bakal di neraka jahanam. Tapi kalau salah satu empat ini bolong, aman dia. Baik, selesai. Di sini, nah, Allah Subhanahu ashhadak memberi kepada kita sesuatu untuk bisa mengenal uluhiyah. Lahirnya berpikir kenal Allah. Baru setelah itu apa? Yastashhiduka, minta engkau untuk bersaksi. Jadi, orang bersaksi sendiri kan harus berangkat dari kenal dulu, Bon. Biarpun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak ngerti maksudnya, enggak ngerti maknanya, tidak berangkat dari keyakinan, itu hanya di luar saja dia muslim. Masih mempercayai Tuhan selain Allah, masih kafir. Batinnya, di dunianya iya, ada satu orang mungkin asal dari kafir, selain dari muslim, tiba-tiba mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah, tidak selamat. Maka yashhad yastashhiduka, Allah memintamu untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu buah daripada yang pertama kali. Menggunakan akalmu, pikirmu, bimbingan dari syariat. Baru setelah itu yastajiduka. Dan maha kasih Allah. Dan ternyata fanatakot. Semesta ini telah mengucapkan bi'uluhiyah tentang adanya Tuhan Allah. Tentang ketuhanan Allah yang menciptakan semesta ini. Zawahir ini semuanya. Kalau orang berpikir. Berpikir, wah tidak ada ujungnya. Berpikir habis-habisan. Kalau berpikir, lihat bagaimana tentang organ tubuh ini. Suruh melihat diri kita sendiri. Unik. Otomatik semuanya, yang dipencet jempol, yang jerit mulut, otomatik semuanya. Indah, luar biasa, subhanallah. Dan jangan sampai kita hanya mengandalkan akal-akal saja, apalagi panca indera semuanya. Indra manusia terbatas. Ada sesuatu yang di luar indra ini. Akan tapi dirasakan oleh manusia. Ada sesuatu yang dahsyat yang kita sendiri bingung. Mungkin kalau kita bisa manis kita rasakan dengan lidah kita, dingin dengan kulit kita, indah dengan mata kita, harum dengan hidung kita. Panca indera yang lima. Ternyata ada lebih dari itu. Maka kalau ada orang mengatakan orang materialis, saya hanya percaya kalau bisa diindra dengan kalau tidak kelihatan ya gimana saya percaya? Enggak kelihatan. Ah, ini hanya orang gila. Banyak dan semua orang mempercayai sesuatu yang tidak pernah dilihat sekalipun. Tidak diindra oleh kulit, tidak diindra oleh mata, tidak diindra oleh, tapi dia merasakan tahu. Pernah lapar enggak? Lapar pernah? Lapar ya. Pernah pakai indra yang mana ini? Kulit juga enggak. Tapi yakin, kalau enggak yakin enggak dikasih makan sama suami istrinya. Lapar. Pernah kangen sama anak? Indra yang mana ini? Banyak hal yang tidak dengan panca indra tapi kita merasakan secara hakikat, secara nyata. Kalau dibilang bohong marahnya, ah bohong, nggak lapar, padahal sudah 2 hari nggak makan, bohong. Nah. Jadi ada ini masalah membangun akidah itu dengan menggunakan akal, nalar kita. Tapi nalar tidak cukup, orang sampai keyakinan bahwa semesta ada Tuhan, ada sang pencipta, tapi tidak akan tahu namanya Allah kecuali dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu baru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nataqat bi uluhiyatihi dhawahiru, dhawahirin mengucapkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah dhahir. Dan setelah kita menggunakan nalar kita kemudian dapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baru setelah itu tahaqqaqat. Ini gabungan artinya apa? Keimananmu harus dibangun dengan nalarmu yang berpikir itu. Sehingga dikatakan imannya seorang mukallid taklid dalam iman itu bermasalah imannya. Harus kau gunakan pikirmu. Untuk merenung tentang semesta dan seterusnya, maka ini semakin kuat imanmu. Setelah itu tahakkakat, akan sampai derajat tahkik di dalam hatimu tentang keimanan, tentang keesaan Allah, Allah Maha Tunggal. Ini perlu proses. Tapi proses itu pertama adalah dari menggunakan nalar kita, akal kita. Kita berpikir, dapat bimbingan, sampai setelah itu ada keyakinan. Tahakkakat. Bi ahadiyatihi. Sehingga tentang keesaan Allah, kemahatunggalan Allah, al-qulub was-sarair batinnya seseorang. Baik, di sini adalah isyarat tentang bagaimana seorang hamba itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya berangkat dari menggunakan cara berpikir kayak belajar begini. Kemudian setelah itu apa? Memohon kepada Allah. Biasanya kami simpulkan usaha itu harus selalu ada 2, lahir dan batin. Kalau orang ingin berusaha menjalankan sesuatu tidak boleh mengandalkan dengan kecerdasannya saja atau teori-teori lahir. Biarpun dia pakar ekonomi. Tidak cukup dia ingin kaya kalau ternyata dia hanya menggunakan teori akalnya saja. Kemudian menggunakan tenaganya saja. Sebab banyak orang tidak ngerti ilmu ekonomi juga kaya. Akan tapi ternyata di situ ada 2 unsur. Yang harus kita hadirkan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Yang pertama adalah secara lahir. Secara lahir kita berusaha cari rezeki dan sebagainya. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Batin kita kenal Allah. Dan kita sering lupa dalam hal ini. Sering lupa. Kita sering sombong di saat oleh Allah diberi kelebihan. Cerdas sedikit saja sudah lupa. Kalau orang cerdas lupa ini. Makanya anak-anak cerdas itu jarang ketemu kiai malahan. Yang bebel, jarang lulus itu sering minta doa, ijazah dikit-dikit kiai ini. Musibah ini. Hah? Yang cerdas sering lupa, bahkan memang manusia sering lupa di saat diberi oleh Allah kelebihan. Kita perlu di saat melakukan suatu itu usaha itu harus dengan 2 hal. Yang pertama adalah usaha lahir, kedua adalah usaha batin. Harus ada keseimbangan. Kalau tidak seimbang enggak benar. Kalau tanpa usaha batin sering menjadi manusia sombong. Seolah-olah bisa melakukannya karena aku bisa. Lupa bahwasanya di situ ada Allah. Makin sering ini dalam segala hal, termasuk kami sering buat contoh seorang ibu misalnya di saat menemukan anaknya sakit. Karena dia punya duit dan sebagainya, langsung dia pergi ke telepon dokter, Pak dokter tolong anak saya sakit dan sebagainya. Ini adalah usaha. Cuman kita ingin tahu mana di antara ibu yang solehah di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Termasuk ustadznya sekalipun. Diingatkan Imam Nawawi, alangkah seringnya kita lupa kepada Allah. Karena ustadz hebat, penceramah, jadi mengandalkan cara berbicara yang indah. Mengemas kalimat yang menjadi orang terpukau. Sampai mungkin nangis semuanya. lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengan kesombongan itu, dengan kecerdasannya, kehebatannya, seolah-olah sudah tidak ada Tuhan Allah, seolah dia bisa menyelesaikan semuanya. Makanya sampai Imam Nawawi mengingatkan dalam kitab At-Tibyan itu mengingatkan, seorang guru hendaknya di saat tidak menghadiri majelis, paling tidak sholat dua rakaat di rumahnya atau di tempat tersebut, sambil meminta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, petunjuk, ilmu yang manfaat kepada semua yang akan mendengar omonganku. Nah, ini doa, bukan sekedar materi yang disiapkan, bukan, itu kan cara zahirmu menyiapkan materi, tapi siapa yang masukkan hidayah kepada hati seorang hamba? Allah. Lah kok Allah dilupakan? Maka disinilah, maka para ulama-ulama terdahulu itu setiap malam doanya hanya untuk jamaahnya, untuk umatnya, bukan mikir materi yang bagus, bukan mengemas dakwah yang menarik agar orang pada terpukau dan sebagainya. Bahkan mereka kadang enggak pakai model-model, ceranya ngajinya pun setengah ngantuk, bahkan kadang tidur seberapa jam gini. Tapi ulama orangnya tulus semuanya, selamat semuanya, karena malamnya ngadu langsung kepada yang menciptakan manusia, yang menciptakan murid-muridnya, keliling hanya melihat santrinya, doa ya Allah, ya Allah, ya. Mana ini semuanya, kita sok mengandalkan ini, apalagi sekarang zaman modern, komputer biar cepat pinter, apalagi alat-alat. Saat bapak ibunya diberi oleh Allah kelebihan kaya dan sebagainya, lupa kepada Allah, bimbingan belajar sampai anaknya mabuk, baru sekolah suruh bimbingan lagi, sekolah bimbing lagi, mana doa, mana doa, mana doa. Dan ini banyak, ini isyarat dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, harus gabungan di sini. Lahirmu harus, batinmu harus. Kita ajari memohon kepada Allah, dan memohon kepada Allah jangan dianggap sepele. Sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kekuatan akal kita, kekuatan ilmu kita, yang menjadikan ilmu kita manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang kadang diberi oleh Allah kelebihan. Cari rezeki pun demikian, yang dipikir adalah bagaimana cerdas membidik pasar dan sebagainya, para pagi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengin tahu siapa di antara kita yang di saat buka toko sebelumnya dengan niat atau melakukan salat dua rakaat minta ya Allah berikan kepada kami rezeki yang halal berkah, terus atau duduk di kantornya lalu minta kepada Allah, memohon ya Allah aku akan memulai pekerjaan saat ini, jadikan pekerjaan yang berkah ya Allah, ngadu kepada Allah. Mana? Atau diri kita yang sakit sebelum minum penyakit obat itu, ya Allah minta kepada Allah dulu, ada kan di antara Allah pusing, cepat bawa Allahnya hilang. Nah ini isyarat dari Ibn Athaillah As-Sakandari, harus gabungan dari inilah, maka ini keselamatan kita di situ. Dan alhamdulillah, maha kasih Allah kepada kita telah tampak nampakkan Allah di zahir ini semuanya. Ini kembali kepada tauhid tadi, keimanan. Allah menampakkan dirinya, bukan nampak Allah kelihatan zatnya, bukan. Akan tapi artinya apa? Begitu mudah kalau kita ingin kenal Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak cukup di akal kita seperti kerjaan para filosof, akan tapi setelah itu harus hati kita yang ikrar. Sehingga itu makna iman yang sesungguhnya, iza'an, ada pasrah, patuh dengan apa yang Allah titahkan, apa Allah perintahkan kepada kita, kekhusyuan dan seterusnya, maka itulah hakikat ahli iman. Dan itulah sufi yang sesungguhnya. Baik, ini saja, semoga Allah benar-benar menjadikan lahir dan batin kita adalah terus sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh sebaliknya, orang ngaku batinnya hebat tapi tidak pernah ngurusi zahirnya, enggak benar itu, orang keblinger. Yang penting hati saya dengan Allah, tapi sholatnya enggak. Enggak bisa. Kepada Allah lahir dan batinnya. Lahirnya harus bisa mengucapkan tentang lahir kita, harus mengucapkan tentang ketuhanan. Mata kita, mata yang memandang yang halal. Tubuh kita harus, zahir kita ini harus, nataqat bi uluhiyatihi. Zahir kita harus bisa mengucapkan tentang ketuhanan Allah, rukuk, sujud dan sebagainya. Akan tapi tidak cukup dengan zahir yang rukuk sujud, akan tapi kata Ibn Athaillah As-Sakandari adalah tahaqqaqat bi ahadiyatihi. Batinmu pun juga harus ikut mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hakikat lahir dan batin. Khusyuk, ada syariat, ada hakikat. Ada torekoh upaya kita untuk bagaimana menggabungkan antara syariat dengan hakikat ini. Makanya kalau ada orang di akhir zaman sudah sampai kepada hakikat lalu enggak butuh syariat, ini adalah orang keblinger. Semuanya tidak bisa dipisahkan. Baik, ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, menjaga hati kita, dan menjaga pertemuan kita ini hingga kelak kita bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur datang kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian ahli kamnya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dan akan berikan kesempatan kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya, mohon penjelasan tentang hukum zihar. Hukum zihar, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaannya di luar dari tema. Buya, yang kita tahu bahwa banyak sekali fenomena yang masuk dan terjadi dalam masyarakat yang mana merusak akhlak masyarakat tersebut, khususnya pada kalangan remaja, seperti yang sedang booming sekarang, komunitas menyukai sama lawan jenis serta narkoba. Yang saya tanyakan, sesama jenis, LSD atau gay gitu. Yang saya tanyakan, bagaimana narkotika menurut pandangan Islam serta upaya apa yang dilakukan dalam Islam untuk menanggulangi narkotika tersebut, khususnya bagi para remaja yang notabene sebagai penerus peradaban Islam. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hukum yang pertama adalah masalah zihar. Zihar adalah haram. Dan zihar adalah menyamakan istrinya yang halal itu jasadnya. Jasad itu istimta. Menyamakanlah jasad istrinya itu adalah dengan salah satu orang yang haram dinikahinya, dari ibunya, saudarinya, seperti mengatakan, tanganmu seperti tangan ibuku. Aslinya dihar itu dohar. Ala anti alayaka dohri ummi, kalau ada orang ngomong seorang suami, punggungmu kayak punggung ibuku. Karena punggungnya seorang istri adalah layak untuk dinikmati, punggung ibunya haram. Maka ini adalah bab dihar. Ini berlaku bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, menyamakan jasadnya dengan jasad ibundanya atau kakaknya, semua mahramnya dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Biarpun hanya jarinya, jarimu sama dengan jari ibuku. Itu sudah masuk bab dihar, maka ini adalah hukumnya haram dan dia kena denda. Saat itu tidak boleh digauli kecuali dia sudah membayar dendanya. Dan dendanya itu adalah pertama memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, makanya it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang. Ini tertib. Dan baru setelah itu boleh. Dan ini dosa gede. Akan tapi, ada sebagian orang kalau seorang suami memanggil istrinya ummi, enggak menyamakan itu. Itu memberikan panggilan buat anak-anaknya. Jangan dimasukkan bab dihar semacam itu. Dia tidak menyamakan dia. Siapa yang mengatakan dia ibunya? Bukan. Dia memanggil ummi, memanggil untuk siapa? Untuk anak-anaknya atau sebaliknya abi. Dan bagi seorang wanita, tidak ada diharnya seorang wanita, tidak ada, akan tapi dosanya tetap. Dihar itu seorang wanita, misalnya seorang istri mengatakan, kamu seperti bapakku atau apa, dalam jasadnya. Kalau sifat tidak, sifatmu keibuan, enggak ada masalah. Sifatmu seperti ibuku. Itu enggak ada. Bahkan mungkin ada seorang anak muda pengen berkata, saya akan menikah dengan seorang wanita yang seperti ibuku dalam sifatnya naudzubillah seperti jasadnya, mau menikmati ibundanya haram ya, sifatnya. Bagi seorang wanita yang mengatakan suamiku adalah seperti bapakku, maka itu adalah haram tapi tidak kena denda. Bahkan bukan sampai di situ, kalau menyerupakan dengan sesuatu yang haram untuk digauli, maka itu adalah tidak diperkenankan. Contoh, seorang wanita digauli seorang suami, tiba-tiba ngomong, ada yang bertanya, Buya gimana kalau saya digauli oleh suami saya bayangkan laki-laki lain, haram. Dan itu khianat, kurang ajar, kalau suaminya tahu kan ditempeleng itu. Ada begitu sebaliknya, seorang suami menghayalkan wanita yang lain, haram hukumnya. Baik, ini tapi dihar babnya tadi, masalah menyamakan jasad, anggota tubuhnya, jasadnya. bukan batinnya, bukan sifatnya, bukan perilakunya. Tapi kalau perilakumu, kamu kok perilakumu kayak bapakku? Ya enggak. Enggak. Kalau kayak ibuku, enggak. Baik, itu adalah zihar. Kemudian masyaallah syudzudul jins atau naudzubillah, ini adalah dianggap sepele kadang sebagian orang, dan dosa gede, homo atau lesbi, ini adalah hukumannya besar. Hukumannya sama dengan hukuman zina, dan dosanya seperti itu, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih gede lagi. Sampai ada sebagian ulama mengatakan dibakar, naudzubillah, dibunuh pelakunya dan dihina. Dan ini adalah naudzubillah, semakin merebak bersama. Kita akan mencoba mengamati seperti apa sih perkembangannya. Memang bersama merebaknya naudzubillah film-film kotor yang sering dilihat di internet segala macam, sehingga ada yang ingin mencoba meniru-niru dan sebagainya. Kebusukan itu dan hina, rendah sekali yang demikian itu, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan naudzubillah ya, lebih memprihatinkan lagi, kadang-kadang hal-hal yang demikian itu justru muncul di tempat-tempat yang katanya menyeru kepada kemuliaan, pondok pesantren misalnya. Laki-laki dengan laki-laki. Haram dan dosa besar, jangan dianggap sepele. Cuman kadang-kadang pelakunya tuh ngentengkan, fatwanya, oh itu sama dengan onani sama masturbasi. Oh enggak dong, jauh dosanya ini. Onani masturbasi adalah bagian daripada dosa, akan tapi tidak seberapa dibanding dengan ini. Laki-laki dengan laki-laki. Oh, memegang auratnya orang lain saja sudah enggak boleh, apalagi sampai dengan syahwat. Sampai dengan melampiaskan. Ini adalah hukumnya haram dan dosa gede dan harus dihindari. Kalau memang Anda sudah kena penyakit yang demikian ini, segera terapi, tapi ingat harus dengan orang yang ngerti syariat. Sayyidina Muhammad SAW bisa konsultasi. Dan kita banyak menemukannya demikian, kita pernah membicarakan dengan banyak, termasuk kita menemukan seorang laki-laki yang alhamdulillah perlahan akhirnya diberi juga oleh Allah kesembuhan, ya, seorang laki-laki. Dan juga ada wanita yang menghadap kepada kita, dia menikah tapi sama sekali tidak semangat dengan hanya ada seorang laki-laki menikah hanya karena tuntutan masyarakat, enggak mungkin saya tidak menikah. Ternyata laki-laki tersebut adalah senang dengan laki-laki, sudah terbiasa di saat naudzubillahnya lagi adalah anak pondok, subhanallah. Semoga Allah mengampuni. Karena sudah biasa di pondok. Melakukan yang demikian biasa di pondok. Akhirnya sampai waktu menikah dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan istrinya. Enaknya dia ngadep dengan istrinya. Dipikir sama istrinya suaminya adalah seorang impoten. Cuman suaminya tidak pernah ngomong kalau dia. Akhirnya kita pengin duduk dengan suami, rupanya suaminya itu adalah senang dengan laki-laki. Subhanallah. Sampai tidak bisa melakukan apa-apa dengan seorang istri. Akhirnya kami ajak bicara baik-baik laki-laki tersebut untuk dikuatkan hatinya bahwasanya itu adalah dosa besar, haram. Coba saya ajak berpikir, barangkali kalau ketemu saudari yang seperti itu, ajak berpikir yang sehat. Kalau dia takut kepada Allah, kalau seandainya kamu normal, saya bicara dengan laki-laki itu, kalau seandainya kamu normal ketemu wanita, mudahkah kamu melakukan zina? Ya tidak. Sama seperti saya, normal. Jika ketemu perempuan, apakah setiap syahwat lalu saya berzina? Ya tidak. Kenapa? Karena ngerti itu haram. Permasalahannya adalah kamu menganggap ini sepele. Di saat saya normal dengan seorang perempuan, kenapa saya bisa menghindari zina? Karena ada rasa takut kepada Allah. Tapi kamu pun sebenarnya juga bisa, karena itu adalah haram. Tidak beda dengan yang itu. Kenapa kamu tidak bisa menghalanginya? Coba berpikir. Jika laki-laki dengan perempuan yang normal saja bisa menjauh karena takut dosa, bagaimana perempuan dengan perempuan kok tidak bisa menjauh? Mungkin ada fatwa yang menjerumuskan, dan itu yang punya fatwa itu neraka jahanam. Dianggap sepele, enggak apa-apa itu. Dan ini adanya keadaan di tempat yang mulia katanya, sebuah pondok dan sebagainya, naudzubillah. Haram, dosa gede itu semua, buka syahwat dan sebagainya. Akhirnya apa? Baik. Sampai-sampai tanya, kamu pernah onani? Pernah. Bisa? Bisa. Onani dengan apa? Objekmu apa? Tanganmu sendiri. Barangkali yang punya penyakit yang serupa bisa dicermati ini. Kalau ingin menasihati yang lain, mendekan ini. Akhirnya, baik. Kalau begitu, ini, kalau begitu coba suatu ketika, di saat istrimu mengajak, saya tidak bisa, Buya. Tidak apa-apa, kamu tidak boleh nyerah. Cuman suami istrimu tidak ngerti kalau kamu sebenarnya normal, hanya kamu normal, apa? Urusan ini normal, cuman kamu tidak bisa dengan wanita. Akhirnya kita nasihati gini saja, sudah. Suatu ketika, di saat istrimu mencoba memainkan apa, kamu biarkan saja sampai. Ya Bu ya. Kita sudah komunikasi sama istrinya. Istrinya dengan ngobrol dengan kita, suami saya impoten Bu ya, katanya gini-gini baik sebenarnya. Sekarang kamu yang aktif dan sebagainya. Akhirnya apa? Di saat suami tidur, mohon maaf ini adalah majelis mulia, tapi itu pendidikan. Akhirnya setiap anda mencoba di, mohon maaf dipegang ini. Karena sering, saking seringnya, akhirnya ya mau tidak mau ada. Ya bangkit syahwatnya dengan tangannya sendiri saya bisa bangkit. Akhirnya apa? Mulai. Biarpun saat itu belum bisa melakukannya. Laporan seorang istri, lanjutkan seperti itu terus. Akhirnya sampai suatu kita sang suaminya akhirnya bangkit dan bisa melakukan. Biarpun kata sang suami saya belum bisa menikmati. Teruskan yang demikian itu. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah rasa takut kepada Allah. Laki dengan laki adalah terkutuk. Akhirnya alhamdulillah punya anak wanita. Cuman saya masih takut Bu ya. Saya sih ngelihat laki-laki masih saya sering tergoda. Senang saya ngelihat laki-laki. Masih. Tapi dia masih sudah punya anak. Tapi itu bisa diselesaikan terus. Artinya harus ada diobati, segera diselesaikan. Jadi perlu tidak cukup psikiater kalau tidak ngerti syariat nanti. Akhirnya psikiater enggak disyariat, coba-coba deh kamu suruh latihan zina. Untuk menguji kamu normal enggak, coba cari laki-laki kamu bayar untuk main. Loh kok main-main ini apa? Psikiaternya enggak kenal Allah karena dia seorang wanita yang enggak normal agar membuktikan normalnya sama laki-laki. Lakinya mah semangat. Enggak urusan perempuan normal enggak normal, yang penting dia puas. Naudzubillah. Ini salah alamat. Intinya itu adalah kebusukan untuk kehinaan. Maka harus ada solusi, harus ada diskusi yang baik, paling tidak disentuh keimanannya itu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hina. Bahkan sampai seorang wanita juga sampai tidak. Dan kita menemukan tidak 1, 2, 3, banyak yang ngadu kepada kita. Adalah kenapa kita temukan rumah tangga tidak harmonis dan sebagainya, tidak seimbang dan sebagainya, ternyata penyakit ada di sini. Bahkan sampai naudzubillah ini. Demi seorang perempuan, demi untuk menyenangkan sang suami itu, karena dia takut dan sebagainya. Dia itu sudah punya perempuan yang teman perempuan yang sudah di sini, di saat bangkit syahwatnya baru ketemu sang suami. Jadi memang betul-betul luar biasa kebusukannya ini. Jadi dia dan suaminya pun karena memang harus begitu membiarkan jadinya. Jadi dia bermain dengan naudzubillah. Jadi banyak kebusukan dari sebab ini. Jadi itu hina. Dan itu penyakit nular, hati-hati. Makanya di pondok langsung kita pangkas. Penyakit itu nular. Dan kalau kita amati banyak di antara wanita yang mulai pubertas, kemudian didekati sama perempuan lain, kemudian diajak main-main, disentuh dan seterusnya, sampai ternyata wanita menemukan klimak kepuasan pertama dengan cara yang salah, sepanjang terus akan kena makruh. Makanya hati-hati, kalau menempatkan anak ada di mana? Itu nular. Kemudian lebih dari itu praktis, kalau perempuan dengan laki-laki, risiko hamil segala macam. Kalau dengan perempuan bisa bebas waktu-waktu, dan tidak ada yang curiga lagi. Laki-laki dengan laki-laki enak. Sampai ada istilah di sebagian tempat, istilah yang sangat busuk, sudah ma'ruf. Masyur istilahnya apa? Istilahnya istilah kalau istri di sebuah kota, itu istilah mairil. Kalau mairil itu adalah suami istri. Suami istri tapi laki dengan laki. Bahkan rebutan itu, bisa berantem itu gulet. Sudah begitu kata fatwa ustadznya apa? Itu kan seperti onani saja. Gimana itu membangkitkan syahwatnya? Orang memuaskan dengan syahwat. Yang haram kan masuk ke lubang tubur itu saja. Dari mana itu semuanya? Mulai dari itu sudah haram itu. Haram gede, dosa gede itu. Dan jangan dianggap sepele. Ini adalah na'udzubillah. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Maka perhatikan. Dan juga orang tua harus peka nih. Saat bergaulnya anak-anak dan seterusnya di masa remajanya itu. Jangan sampai dia juga. Di sisi lain ada perzinaan yang na'udzubillah. Kemudian masalah narkoba dan sebagainya. Itu biasanya juga karena pergaulan. Pergaulan salah bersahabat karena terlalu dekat dengan kawannya di saat enggak mau sekali-kali dong. Lu norak tinggalan kampungan lo, enggak enak ya kampungan ya minum. Atau mungkin ulang tahun atau lagi pesta kegembiraan lulus kuliah, sekali dong setelah ini kan kita pisah ngapain coba? Akhirnya kecanduan dan seterusnya. Ada lagi fatwa picisan menjerumuskan dan terkutuklah pemberi fatwa. Ustaz, kita mendengar fatwa sebagian orang enggak haram itu, siapa yang bilang haram? Si kif sabu-sabu menjadikan dia kehabisan duit, ngabisin. Kok ada fatwa tidak haram? Naudzubillah, ini dituntut di hadapan Allah manusia ini. Wong yang orang bukan muslim saja mengatakan haram dipenggal lehernya, dibunuh di negeri-negeri kafir. Lah kok ini ada ustaz picisan, jangan percaya, jangan hadir majelisnya orang seperti itu. Haram menghadiri majelis orang mengatakan sabu-sabu tidak haram. Haram anda menghadiri, melihat wajahnya pun tidak boleh. Karena dia menjerumuskan umat. Oh di negeri kafir saja bagaimana kita di bandara kalau ada bawa sabu-sabu nanti hukumannya begini. Apa artinya? Ini kok ada, dan di Indonesia, dan kita dengar orang yang lihat mukanya. Ini loh fatwa yang menjerumuskan, dari mana fatwa itu? Orang belajar yang liwet tok ngantuan tuh manusianya itu. Makanya saya marah dengan manusia kayak begitu, ngerusak umat bangsa. Itu sebulan jutaan sampai bapaknya kehabisan duit itu semuanya. Haram. Tidak boleh yang demikian itu. Hati-hati. Dan itu terus. Dan dia anak, makanya pergaulan. Kalau kita punya anak, anak kita adalah mahal. Makanya jangan gampang nyekolahkan anak di mana, kos jauh, tidak pernah dikontrol dan sebagainya. Tatanya di sana sudah ngabisin duit ibunya untuk sabu-sabu. Untuk Masya Allah. Baik, itu dari pergaulan. Dan untuk menyelesaikannya juga dengan pergaulan dong. Pergaulan yang baik, maka para orang tua pantau. Jangan sampai kita dikagetkan dengan anak itu yang sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, dilawan semuanya. Bapak, ibunya, Allah pun dilarang, lawan kok. Makanya kami yang lebih marah lagi dengan fatwa sebagian ustaz yang mengatakan laki-laki dengan laki-laki kayak seperti onani. Perempuan dengan perempuan ya onani. Astagfirullahaladzim. Haram ya ustaz, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya hobi busuk, jangan diwariskan ke murid-muridnya. Dan juga faktor psikologi semuanya. Sering bergaul perempuan dengan perempuan, biasanya paling tampak kayak laki-laki itu. Di kalangan laki-laki dengan laki-laki yang tampak kayak perempuan itu juga. Biasanya jadi mangsa itu. Allah Maha Pengampun. Siapapun yang saat ini mungkin mendengar suara ini dimanapun Anda berada, memang punya permasalahan yang semacam ini, ketahuilah, ayo segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Takutlah kepada Allah. Masih ada sisa waktu insyaallah untuk tobat. Tapi jangan kita cari pembela. Wong sudah busuk mau dibela. Kehinaan kok dibela, mau kemana? Membela ahli neraka, membela Dajjal, membela Fir'aun, membela Abu Jahal, naudzubillah. Apa yang kita inginkan kalau bukan tobat? Segera tobat. Sejelek apapun, sejahat mungkin aku adalah melakukan itu yang saya dengar tadi, akulah orangnya. Ada orang yang bisa kembali kepada Allah. Bahkan selama ini komodasi dengan kita banyak sudah beres, selesai. Bahkan bukan saja seorang pelacur, subhanallah. Ada seorang anak, kita menemukan satu orang di sebuah penjara, seorang laki-laki, dia merasa bersalah, dia di penjara. Lalu dia punya penyesalan, adikku perempuan tuh, saya lihat dia wajahnya ganteng, dia cerita tentang adiknya perempuan, biasanya dikiaskan adiknya juga cantik, saya menjerumuskan dua adik saya jadi pelacur semuanya, dan saya nyesel punya bagaimana. Suruh datang ambil adiknya, yang satu datang, yang satu tidak datang, cuman katanya sudah baik, yang satu akhirnya bagaimana, takut kepada Allah, tutup aibmu, hijrah ke tempat yang jauh. Berperanlah kau sebagai seorang solehah yang tidak pernah kenal dunia perzinaan. Takutlah kepada Allah. Pintu Allah nangis dia, dan nangis selesai. Akhirnya subhanallah, dia akhirnya hijrah, bekerja di tempat yang jauh. Usahakan kerjaanmu adalah dekat-dekat masjid, sehingga kamu cepat datang ke masjid dan sebagainya. Lihat, tidak lama ada orang meminang kamu. Subhanallah, karena wajahnya cantik, dengan wajah itu, diminang seseorang menikah. Datang sudah punya anak. Selamat. Abangnya syukurnya setengah mati. Telah menjerumuskan. Yang hina kayak apapun kalau Allah mengangkat akan terangkat. Tapi akan menjadi hina siapapun yang meremehkan syariat, biarpun dia ahli ibadah, khusyuk sujudnya menangis di depan mihrab. Makanya jangan mengentengkan urusan syariat. Kalau haram sudah haram, tobat. Ya Allah, ini haram, jauhkan saya dari haram. Enggak usah pakai cari pembenar, ya gitu saja kok. Hele repot. Oh, terjerumus nanti. Enggak ada selesainya. Insyaallah. Biarpun dia menjadi orang yang selama ini hina banyak kemaksiatan, melakukan yang kami sebut. Misalnya, tinggal kembali kepada Allah, pintu Allah luas, dibuka untuk siapapun yang mau, tapi yang enggak mau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan via Facebook. Kita ambil dua penanya. Ada Tuti, sahabat kita dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah hukumnya orang yang menerima uang dari orang yang merayakan Imlek? Karena di Taiwan, setiap perayaan Imlek, mereka akan memberi kita hongfao atau amplop merah yang berisi uang. Apakah kita harus menolaknya, Buya, atau menerimanya? Terus, penanya yang kedua, ada sahabat kita, Patin dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selain menjalankan sunnah Rasulullah SAW, apakah ada amalan khusus untuk bertemu Nabi Muhammad SAW melalui mimpi? Apakah kita dibenarkan berdoa pada Allah memohon untuk ketemu Nabi Muhammad SAW? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang diharamkan mutlak adalah mendukung syiar orang kafir. Jika ada orang kafir memberikan kepada kita karena keyakinan mereka itu adalah ibadah, memberi hadiah bagi-bagi, bukan dilarang kita menerima. Mereka percaya dengan memberikan hadiah, dia percaya Tuhan yang telah dianggap tuh apa? Tuhan-tuhannya itu, Tuhan palsunya itu akan berikan. Dia memberikan sedekah dan berikan, kita boleh nerima itu semuanya. Hadiah dari orang kafir kita boleh nerima. Yang tidak diperkenankan kita adalah ikrar atau mengucapkan selamat sesuatu yang menjadi ciri kekafiran. Seperti Natal dan sebagainya, atau kita mendukung syiarnya orang kafir. Tapi kalau dalam interaksi kebersamaan, misalnya saudara kita yang Nasrani memberikan hadiah kepada kita makan atau uang, boleh kita terima, bahkan kita pun berikan kepada mereka juga boleh. Tapi waktu memberi bukan dalam irama mengagungkan syiarnya. Kita tidak perlu memberikan hadiah waktu Natalan, beri aja setelahnya nanti, setelah bulan atau sebelumnya kalau ingin memberikan hadiah yang banyak, 100 juta juga boleh kok kepada tetangga kita yang Nasrani. Tapi asalkan bukan dalam irama mengagungkan syiarnya, hubungan dalam kemanusiaan. Islam itu indah. Begitu juga di saat mereka memberikan kepada kita sebuah kebaikan, bukan untuk kita tidak ikut mengagungkan syiarnya, tapi mereka punya keyakinan dengan itu semua adalah kebaikan. Ya kita terima, bukan sesuatu yang haram. Hadiah dari orang kafir boleh kita terima dengan catatan apa? Tidak mengagungkan syiarnya yang pertama. Yang kedua, tidak merendahkan kita di saat memberi. Termasuk bangun masjid diberi oleh orang kafir, ya boleh, asalkan waktu memberinya bukan dengan merendahkan. Misalnya apa? Diekspos gede-gedean, alhamdulillah hari ini telah dibantu oleh seorang kafir karena orang Islam gak pernah membantu, maka masjid ini dibantu. Ini kurang ajar ini. Ini merendahkan atau diekspos untuk merendahkan, ini loh, hei orang Islam aku beri, gak boleh menerima. Tapi dia memberi wajar karena keakrabannya dengan kita. Aduh, masjidnya kok belum jadi, saya bantu deh. Boleh, siapa yang melarang? Boleh orang kafir bantu masjid. Tapi ingat catatannya, bukan untuk mengagungkan syiarnya yang pertama, yang kedua bukan untuk merendahkan umat Islam. Itu kan wajar, tetangga karena hidup di Hong Kong ini kasih. Baik. Kemudian bermimpi, bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Hendaknya jangan khayalan kita itu hanya urusan mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Ternyata amalannya hanya amalan pengin mimpi Nabi. Setiap ketemu kiai amalannya pemimpin mimpi Nabi. Jalankan sunnah Nabi, kamu sudah ketemu Nabi di alam dohir, gak usah pakai mimpi-mimpi. Seperti yang diajar oleh Ibunda Said Ahmad, lakukan sunnah Nabi, dan di saat kau melakukan sunnah Nabi, sadar ini adalah sunnah Nabi, seolah-olah melihat Nabi, itu melihat Nabi secara lahir, bukan mimpi lagi. Kalau sudah masuk bermimpi, nanti banyak bohong nanti di situ. Gak mungkin mimpi Nabi, ketemu Nabi. Aku mimpi. Di pondok biasanya kalau sudah ada satu orang mimpi Nabi, yang lain ngaku mimpi semuanya. Kenapa? Oh, aku lebih pintar dari dia kok, dia dulu mimpi ketemu Nabi lah, enggak enak deh, besok aja tak tunggu seminggu depan deh, oh saya juga mimpi ketemu Nabi, oh akhirnya sak pondok ngaku Nabi. Nah ini, bertemu dengan Rabi dalam mimpi adalah sebuah keistimewaan mulia, luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah orang berbohong ngaku mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dusta atas nama Nabi neraka tempatnya. Makanya hati-hati. Makanya di pondok Al-Bahjah jangan sampai ada orang mimpi ketemu Nabi kok enggak gembar-gembor, diam-diam sudah. Enggak usah disampaikan ke yang lainnya. Tidak apa-apa, enggak pengin di pondok nanti dikit-dikit orang ngaku ketemu Nabi. Kalau pengin ada pesan untuk gurumu, ya sampaikan nanti. Tidak usah banyak ceritakan ke orang, akhirnya semuanya menjadi pembual mimpi. Sama dengan mimpi, bukan mimpi juga, hantu. Kalau sudah di pondok ada yang melihat hantu sekali, semuanya melihat hantu. Alhamdulillah Al-Bahjah bebas hantu, tidak ada hantu keliharan di Al-Bahjah, tidak ada jin. Ngapain jin nongol-nongol itu, ribet banget. Biasanya kalau sudah di pondok ada satu omongan melihat jin, kan paling tidak yang lain juga takut, akhirnya giliran mau ke kamar mandi gak ada yang nganterin, sudah ketakutan bilang jin, akhirnya dianterin nanti, akhirnya semua ngaku lihat jin, cak pembohong semuanya. Mimpi ketemu Nabi pun akhirnya bohong, biarpun yang mimpi ketemu Nabi adalah hak. Man ro'ani fil manam saufa yaroni, yakinan bermimpi ketemu Nabi hak, karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sebab setan tidak bisa menjelma jadi aku. Tapi yang jadi masalah dusta, berbohong, hanya pengen dianggap dia wali, Semalam Jumat saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Setiap malam Senin habis maulidan saya langsung ketemu Nabi. Benar dah. Lah kok sama istri masih begitu? Kok sombongmu ada? Gunjingmu masih laku? Nabi tidak mau ketemu sama ente, bohong ente. Kalau Anda ketemu Nabi, simpan antara itu rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Karena itu istimewa. Karena yang ketemu Nabi pasti diangkat dari kerinduanmu yang dalam kepada Nabi. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Maka dari itu lihat, jaga kerinduanmu. Pengen ditemui Nabi enggak kalau setelah ketemu yang pertama? Kalau jujur. Kalau dia sudah ketemu Nabi dalam mimpi pertama, pengen ketemu lagi atau tidak? Pasti pengen. Pasti dijaga ini. Aku pengen ketemu denganmu ya Rasulullah. Enggak ada perlu nyampaikan ke orang apa faedah nyampaikan orang. Paling, yang paling dapat, yang paling didapat pertama adalah sanjungan menjadikan dia sombong. Sudah. Wah, sampai masyhur sak pondok, dia sering ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran jadi ustaz, dikit-dikit saya nunggu ketemu Rasulullah dulu. Hebat sih. Rasulullah buka buku belajar, enggak usah nunggu ketemu Rasul nanti. Belajar baru keluar fatwa tadi itu. Hati-hati masalah mimpi kita harus. Akan tapi, apakah tidak boleh kalau kita berharap mimpi ketemu Rasulullah? Loh, bukan enggak boleh. Hendaknya kita semua punya keinginan, cuman kita tidak ingin hidup kita hanya urusan mikir mimpi. Sehingga amal lahirnya enggak ada amalnya mimpi baca solawat sebelum tidur 1000 kali agar mimpi. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi dan juga ketemu Nabi secara nyata, amalkan sunnah Nabi dengan serius. Hadir hati. Hadir hati di saat kita mau wudu, ingat ini amalan Nabi. Mau salat duha, ini amalan Nabi. Mau makan dengan tangan kanan, ini kerjaan Nabi. Sebelum mimpi sudah ketemu Nabi SAW. Dan tidak jaminan, tidak harus mimpi ke pecinta Nabi SAW. Kenapa harus sampai mimpi wong dia sendiri merasakan hadir Nabi? Bahkan mungkin di antara mereka yaqdah Nabi datang kepada di alam nyata misalnya. Orang yang sampai kepada Allah, apa urusannya dengan mimpi? Tapi kalau ada orang ketemu mimpi Rasul, kalau Anda mimpi ketemu Rasul luar biasa itu, hebat. Tapi ingat jangan berbohong. Kita punya guru Habib Idrus bin Mar Al-Kaf waktu ditanya tentang masalah mimpi, para salafun soleh orang dahulu itu kalau mimpi ketemu Rasulullah itu diam-diam dia sedekah dari separuh hartanya tapi tidak cerita. Karena apa? Agar bisa ketemu lagi. Misalnya dia punya duit 1 miliar. Kok mimpi ketemu Rasulullah separuh disedekahkan dengan harapan bisa ketemu Nabi. Sekarang ngobrol sana. Saya setiap malam Senin, setiap malam Jumat, setiap malam Rabu. Nambah lagi, seminggu ketemu terus Nabi. Tapi kok perilakunya enggak benar terus? Jadi, ingat. Ada yang pertama tadi, amalan Nabi, amalan agar bertemu Nabi adalah 4. Yang pertama adalah banyak membaca sejarah Nabi. Ya. Kedua, membiasakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kami sampaikan. Jadi kalau ingin melakukan sunnah Nabi, ingat Nabi. Ingat Nabi. Jadi mau lakukan yang ringan-ringan, masuk WC dengan kaki kiri, pastikan mau minum dengan tangan kanan, pasti dikit-dikit dengan Nabi, ta'alluq bi hadratihi, ta'alluq. Jadi kita membiasakan dengan Nabi. Yang pertama baca sejarah Nabi harus. Ta'alluq bi hadratihi. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering. Perbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi senang khidmah untuk umat Nabi Muhammad agar punya mimpi sama mimpi. Yang keempat ini khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ngambil bagian daripada dakwah. Saya sudah melakukan semuanya kok enggak mimpi-mimpi. Berarti kamu sudah ketemu nyata, enggak pakai mimpi-mimpi. Kamu sudah dakwah setiap hari. Dakwah itu bukan ceramah loh ya. Mengajak orang dengan kebaikan, dekatkan ke Nabi dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Itu sudah ketemu Nabi. Enggak pakai khayal pengin mimpi-mimpi Nabi sudah. Kita bab mimpi kadang-kadang berpanjang habis sih. Hanya hidupnya mimpi, itu ada orang mimpi-mimpi. Setiap hari ada orang mimpi, sampai bosan temannya mimpi apalagi nih. Baik, yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi. Maka ngambil bagian dakwah. Apakah dakwah dengan hartamu? Apa dakwah dengan tenagamu atau dengan pikiranmu? Harus mengambil bagian dakwah. Maka itu sungguh yang menjadikan kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun dimulai dengan mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mengatakan bermimpi ketemu Nabi adalah awal. Awal. Hakikatnya adalah setiap saat seharusnya kita merasa bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan berdoa atas nama Rasulullah SAW. Baik, ini penanya dari Singapura, insyaAllah. Ini adalah pendengar radioku yang ada di Batam, insyaAllah. Alhamdulillah radioku di Batam sudah bisa didengar. Masyarakat Singapura, hampir semua Singapura bisa terjangkau. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasul, biarpun di dalam mimpi. Dimulai dari dalam mimpi sampai nanti ketemu secara langsung di surga. Jangan lupa Maulid Akbar Al-Bahjah 2 tanggal 31 Januari 21 Rabiul Tsani. Kemudian yang kedua, Majlis Muslimah bersama Ummi Kamis 29-28 Januari khusus remaja di Islamic Center pukul 15.45. Kemudian pengajian Ummi juga khusus muslimah di Radar Cirebon. Pengajian Ummi Sabtu tanggal 30 Januari mohon ditulis, khusus muslimah di kantor Radar Cirebon pukul 9 pagi ya. Ini aja muslimah, baik ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang sakit semoga diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah. Engkau yang menyaksikan kami dan melihat hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menyaksikan dan melihat hati kami. Jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Jauhkan hati kami dari dengki kepada sama kami. Jauhkan hati kami dari dendam. Jauhkan hati kami dari riya. Jauhkan kami dari sombong, ya Allah. Kadang apapun yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab kami sombong. Sesaat kami sombong dengan harta kami. Sesaat kami sombong dengan ilmu kami. Bahkan kami pun kadang sombong dengan ibadah yang Kau mudahkan untuk kami, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, aniaya kepada kami, kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, lembutkan hati kami dan lembutkan hati pasangan kami. Lembutkan hati keluarga kami sehingga kami indah di dalam rumah tangga kami. Saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling mengerti, saling berkorban, ya Allah, karenamu, ya Allah. Ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, yang maha tahu tentang keadaan kami, kami mohon, ya Allah, jaga kami dari segala keharaman. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah. Dan bencikan kami kepada zina. Dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Wanita dengan wanita, laki dengan laki, yaitu adalah kebusukan, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Maka kami mohon jauhkan kami dan anak kami, ya Allah, dari kehinaan-kehinaan itu. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, ada di antara mereka hambamu, ya Allah, yang saat ini mereka sering melampiaskan syahwat dengan yang haram, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka dan hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah, dalam keadaan normal, ya Allah. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Kau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami di dunia dan ampuni kami di akhirat nanti. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan jaga lingkungan kami dan masyarakat kami dari kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, ucapan kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami,